Kenalkan, nama saya Joni. Sekarang saya sudah punya perusahaan Biro Jodoh. Pokoknya siapa saja yang ingin mencari jodoh kepada saya. Bukan sombong nih. Saya pernah kemana-mana, datang lagi ke sini untuk menjodohkan. Udah berapa puluh orang yang saya jodohkan? Semua. Enggak cowok, enggak cewek, banci saya jodohin di sini. Orang dia minta jodoh kok, pasti saya jodohin. Nunggu-nunggu yang mencari jodoh. Parmasi. Ya? Parmasi. Siapa di luar? Orang. Lo semua juga orang, mang setan. Permisi, Cuka klek, blok. Ini pintu, apa ciplokan ini? Loh, ini otomatis. Otomatis. Permisi, Yuk, loh. Cahyono. Om Joni. Aduh, kamu kok tahu saya ada di sini? Ada Om Joni. Cahyono. Om Joni. Cahyono. Nih, Om Joni. Iya, saya Om Joni. Gimana Om kabarnya, Baik. Waduh. Loh, dari mana kamu datang tahu alamat saya? Kan sudah lama gak ketemu. Orang semua sudah pada tahu, Siapa yang tidak tahu sama Om Joni? Sudah terkenal namanya di mana-mana sebagai Biro Jodoh. Iya. Yeah. Hebat ya. Iya. Yeah. Jadi semua sudah tahu. Dari dulu Om Joni dulu terkenal sekali. Iya. Yeah. Yeah. Semua orang pada tahu sama Om Joni. Setiap tukang becak lewat saya tanya, Om Joni tahu Biro Jodoh. Soalnya Om Joni pernah gila. Hey. Maksud saya terkenal begitu, Om Joni. Ngomong-ngomong ada apa ini? Waduh, saya senang temu Om Joni. Iya, iya. Saya tanya kepada tukang rokok. Tukang rokok juga tahu sama Om Joni. Tahu saya. Dia bilang, Om Joni yang itu. Iya. Ya kan tukang rokok, tukang rokoknya bilang. Iya, bagaimana katanya? Om Joni yang terkenal itu. Wah, bangga saya. Dia kalau ngepon nggak pernah bayar. Itu bukan Om Joni saya. Katanya Om Joni sini. Itu Joni Petot yang di pasar ikan. Oh, bukan Om Joni sini ya? Bukan. Orang-orang pada tahu, Om. Iya, iya. Hampir tahu semua. Iya, tukang bemo juga tahu. Tukang bemo tahu. Iya. Waduh. Katanya, si Joni itu iya, dulu kan pernah dorong bemo saya gitu. Itu bukan Joni dong. Joni siapa ya? Itu mah Jani kali. Oh, barangkali jodoh ya. Iya. Gini, saya ngomong-ngomong saya seneng sama ketemu Om Joni. Kok lama enggak kelihatan Om Joni itu kemana saja, Waduh, sibuk saya. Duh, sibuk. Selama saya pegang perusahaan ini Biro Jodoh, betul Om Joni, saya ini pergi ke luar negeri. Kemana saja, Amerika. Pernah ke Amerika, Wah, bukan pernah lagi ke Amerika. Di sana banyak pohon kelapa. Amerika ya? Di Amerika. Pergi lagi saya ke Hollywood. Wih, Hollywood pernah, Wah, ilah, itu sampai ketemu sama bintang film saya. Sama siapa saja, Bintang film. Sama siapa aja, Sama Kingwood. Kingwood? Ya, Kingwood. Kingwood? Iya, itu pemain cowboy. Clint Eastwood? Ya, itu. Clint Eastwood aja Kingwood. Sama... Siapa lagi, Charles Bronson, ketemu saya. Wih, Charles Bronson ketemu, Ketemu. Siapa lagi, Sama... Si Kasim, ketemu juga saya. Bintang Hollywood ada si Kasim, ya? Ya. Sama si Urip, ketemu nggak Urip? Itu si orang kita. Oh, ya. Terus kemana lagi, Pergi lagi saya ke Lebanon. Waduh, Lebanon, Lebanon, Waduh, begitu saya habis terbang. Musim apa, di sana, Musim rambutan. Ya, musim perang di sana. Waduh, lagi terbang gimana, Lagi terbang turun saya ceritanya. Ya, terbang turun ya, terus gimana? Turun. Sampai di landasan kan? Di airport. Iya, ya. Disambut saya. Waduh, Disambut. Aduh, saya apa enak kalau Om Joni? Wah, ilah saya girang disambut. Dikalungin, Mana pakai meriam. Disambut meriam. Sambut meriam saya. Terus gimana, Saya datang. Begitu saya lihat kotanya. Duh, ilah, Acak-acakan. Ya namanya perang sih acak-acakan, Om Joni. Ya saya nggak tahu. Iya, terus gimana Lebanon? Begitu saya lusur ke pantai-pantai. Iya, ya. Ilah, itu pasir putih semua, Oh, pasir putih namanya barangkali. Itu pasir numpuk. Di pantai. Di pantai. Iya, kalau di pantai cukup cendol bukan pantai namanya. Iya, saya lihat. Terus gimana, Sudah begitu, ceritanya saya ngobrol-ngobrol. Bisnis, iya, Biro Jodoh. Biro Jodoh. Ceritanya udah beres, pulang saya ke Indonesia. Bawa apa, dari Lebanon, Pokoknya Biro Jodoh kan kamu harus tahu. Iya, iya. Perempuan mana aja datang ke Joni ini. Bawa perempuan Lebanon, Bukan Lebanon saja. Dayak saya bawa. Wow. Biro Jodoh. Biro Jodoh. Oh, Biro Jodoh. Om Joni. Om Joni. Siapa yang gak tahu? Siapa yang gak tahu? Suka ngutang. Gak terkenalnya gitu. Ini jangan suka ngebongkar rahasia orang. Kebetulan, Om Joni. Teman saya itu mencari jodoh. betul mencari jodoh. Teman? Iya. Mencari jodoh? Ingin kawin. Serahkan sama saya, Nok. Kalau bisa kasih kejutan ini ya, kasih perempuan Libanon itu. Libanon? Nah. Nggak usah khawatir, mau putih, mau hitam, mau belang ada. Zebra dong, belang. Libanon rupa-rupa blaster. Oh. Jangan salah, Libanon itu ada istilahnya ada apa? Apa? Yang blaster komodo ada nggak, Om? Itu komodo, komodo nggak binatang. Yang penting cakep ya. Cakep. Shh, tenang, Om, saya panggil. Ada orangnya? Oh, John, dibawa ke sini. Tenang, Om. Sini, jangan masuk lu. Jangan, aduh, malu-maluin aja. Lu jangan malu-maluin aja dong. Cena. Masuk dong, lu malu-maluin aja lu. Brengsek lu. Lu ngapain di luar aja? Ya, bong-bong, lu masuk ke tempat temen lu. Nah. Gua mentitipin tukang es aja lu. Brengsek. Kenapa dititipin tukang es lu? Iya, tahu kan kerjaan tukang es. Kenapa? Ada es batu cerok-cerok-cerok-cerok. Udah, cepretannya ke gue semua. Ya, anggap aja minum. Ah, brengsek lu. Kenapa? Ini rumahnya nih. Tenang, ini biro jodoh, perempuan apa aja ada. Tuh fotonya di tembok tuh, banyak tuh fotonya. Wah, mana? Tuh foto. Lu masuk sini terus gila aja lu. Mana foto? Itu fotonya banyak tuh di tembok tuh. Waduh, tuh. Itu foto singa ada, harimau ada. Ini gak tahu deh kalau lu ini anggap. Mau kawin gak mau singa tuh? Kalau mau kawin sama singa, ada di sini komplit. Enak lu kawin sama singa. Ada foto, no? Ada foto? Ada fotonya tuh singa. Mau gak John kawin sama singa, John? Ntar dulu lu ngomong-ngomong foto, mana fotonya? Tuh, foto-fotoan gitu. Ada fotoan. Singa, ada singa. Cantik lu singanya itu, lihat, John. Iya deh, lu makan si singa. You mau gak kawin sama singa lu? Enggak. Kenapa? Males ya. Tuh, orangnya datang, John. Orangnya datang, John. Orangnya datang. Lu, bro. Itu orangnya itu. Nah, yuk. Mana orangnya? Ini, Om. Oh, ini. Iya. Kenakan. Johnny. Itu sepatunya pakai aja. Pakai aja sepatunya. Jangan dibuka. Pakai sepatunya. Enggak, biarin orang ada yang pakai, biarin aja. Yuk pakai. Malu-maluin aja sepatu. Pakai. Biro ini, biro. Ya enggak apa-apa, biar sepatu ini. Saya sih sepatu hilang semua. Enggak apa-apa. Orang udah biasa gini kok. Udah biasa, Om, begini, Om. Iya. Biasa dia orang mudi. Oh, biasa. Iya. Ini. Iya. Bagaimana, Om? Gimana, Om? Nak. Kenapa? Apa punya duit ya, Nak? Ya Allah, duit itu banyak. Hah? Bilang jangan duitnya. Duit lu banyak gitu. Jangan takut, Pak. Buktinya dulu uang sih banyak, kantong belakang 2. Kantong depan 1. Kantong depan yang 1 aja berapa aja isinya nih? Enggak, soalnya ini tuh. Jangan coba-coba periksa kantong saya. Memang saya mau nyopet apa? Terserah, yang penting longok-longok di kantong saya ikat bener-bener. Dia orang kaya, Om Joni, dia memang orangnya sederhana. Kalau Om Joni tahu ini orang kaya. Orang kaya? Loh, nah, boleh. Lampu-lampu di tengah jalan, semuanya itu kepunyaan siapa? Punya siapa itu? Tenang aja, sombong. Punya siapa? Nah itu, si Cayono yang tahu hidup saya. Lampu yang di pinggir jalan, bertebaran siapa punya? Oh, siapa punya itu? Itu, jalanan segitu banyak mobil kesana kesini. Iya. Pikir aja itu. Kenapa begitu, loh? Sombong, dong. Nah, itu lampu mobil. Di pinggir lampu jalan itu. Pinggir jalan. Siapa yang punya? Siapa tuh yang punya? PLN. Nah, kamu tahu? Bilang dong. Kan PLN tuh yang punya. Yuk, nah, aku digambarin sama PLN, loh. Jadi ceritanya saudara mencari jodoh. Iya. Nah, ini terus terang, ini bisnis saya elit ini, intelek. Nah, si ini terus terang aja. Iya. Di atas 10 juta. Di atas 10 juta. 100 juta. 10 juta. Di atas 10 juta. Itu kecil. 10 juta. Kecil. Baru 10 juta. Di situ sanggup hitung? Jangan salah, 10 juta itu. 10 juta itu baru uang hangus, 10 juta. Uang hangus, ada uang hangus ya. Ini mainnya di kebakaran terus kan. Tenang aja, John. Itu 10 juta uang hangus. Uang hangus. Enggak apa-apa, John. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 10 juta itu bukan artinya 11 juta? Enggak, bukan. 11 juta masih kecil. Masih gedean berapa, John? Sakit lu, Nok, ya. Kecil. 11 juta masih gedean 15 juta. Nah, sanggup? Sanggup. Uang hangus 10 juta sanggup? Beres. Untuk wanitanya 500 juta sanggup? Kecil. 500 juta, John, kecil. Belum 1 miliar. 500 juta, John, kecil. Mabok gua di sini nih. Kecil. Gak tahu siapa John, siapa saya. 500 juta. Sanggup? Sanggup. Oke, sekarang tanggung jawab lo. Tenang. Sanggup? 500 juta. Berapa besarnya 500 juta sih? Duit lu berapa sih, John? Ceban aja enggak ada. Sanggup? Sanggup. Nah. Pokoknya sekarang gini, enggak usah bicara soal uang dulu. Maka dong. Pokoknya yuk nanti kalau jadi, you tau gak, laut dijual deh. Hah? Laut dijual. Laut buat apa jual? Tenang aja. Terus tangan ya, Bung? Enggak, gue sih jual-jual sih gampang. Ini yang belinya ada enggak? Tenang aja buat sombong gitu, biar sombong. Ini terus sambung, kita kawan-kawan. Walaupun saya kawan sama Cahyono, tapi Bung saya enggak kenal kan? Oh iya, jelas. Ya. Ini harus fair. Kenal sama Cahyono, saya berkawan dengan Cahyono. Ya. Nah. Tapi you kan enggak kenal. Nah, iya. Ya, siapa saya, siapa saudara? Nah, jelas. Jadi kita kawan tinggal kan bisnis enggak bisnis. Oh, ya kan? Business it's business. Yes, and yes, postcat advice it's chose to part. Ya. Yang artinya uang adalah uang, business it's a business. Nah, terkecuali bis tingkat, kita enggak bisa tahu apa-apa. Lu ngalawai bis tingkat lu. You mau apa? Mau Amerika? Ya. Indonesia? Stoknya apa saja yang ada? Saya. Hah? Amerika. Jepang. Afrika. India. Nenek. Afrika. Nih. Dayak. Wah, nenek. Lebanon. Nah. Lebanon. Gue Ciputat yang gue ini. Cewek Libanon dong, Paten. Libanon gimana? Paten. Hah, coba. Libanon. Eh. Orangnya saya bayangkan dulu ya. Ya. Dengar. Rambut ikal. Itu, no. Terus? Nah, hidung mancung kayak Pinocchio. Tenang aja, gak apa-apa. Tenang aja. Iya, begitu ketemu bonglak gue. Gak apa-apa. Nah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mata jeli. Jeli. Jeli, bagus. Asal jangan keluar. Jeli. Boleh? Ya, sip. Rambut keriting? Iya, bagus. Mulut keriting? Stop. Mulut keriting bakal apaan? Maksudnya mulutnya itu tipis, tipis manis. Yang itu, ya. Yang itu. Ada. Betul. Mau, badannya ramping. Ramping. Wah, potongan gitar. Nah. Oh, enggak gitar, John. Potongan gitar, begitu. Ya. Kawin sama gua, bawa ngamen. Trengeng. Ngawur, baru siap buat ngamen. Ya habis potongan gitar, oh, maksudnya itu tubuhnya. Lehernya kecil. Aduh, pantatnya. Pantat semua juga no, biarpun bagus di belakang. Pantatnya don gede. Kakinya, Bung. Nah, kakinya gunting padi. Aduh, tahu enggak gunting padi, John? Gunting padi. Gunting padi tahu enggak, Jojon? Waduh, kalau gua punya perusahaan apa tuh? Punya bini gunting padi. Iya, kalau you panen, panen gua kerjain di sawah. Maksudnya itu potongannya. Potongannya. Mm. Oh, ilah, perutnya kalinya tadi kembung. Lu jangan salah lo di sini. Perutnya hebat. Wah, ini. Kalau saudara sudah jodoh sama saya punya anak buah, tapi ini emang cocok. Udelnya. Wah, bodong. Kok udelnya bodong? Manis. Manis ya? Iya. Kok udel-udel ya? Oh, Libanon. Saking bagus-bagusnya. Udel. Soalnya itu udelnya iki metu no. Bodong. Enggak akan kena granat, karena banyak granat kan. Oh, ini sisa ancur-ancuran pelor. Wah, nanti dulu. Jangan salah. Pokoknya cakep. Cakep. Kalau saudara sudah kawin dengan saya punya anak buah dari Libanon, begitu saudara branding berdua, pergi jalannya orang semua pada ngeliatin. Iya. Sip. Pada ngejar-ngejar, Don. Mudak semua. Bener. Mudak karena serasinya saya berendeng. Berendeng. Serasi? Iya. Pada mudak semua. Gue herannya sampai mudak-mudak itu. Oh, bener, Don. Apakah ini cewek buronan? Asli, asli. Tenang, panggilkan. Oh, gitu. Namanya siapa? Oh, namanya? Nah. Marice Van Gambir. Oh. Tenang, Marice Van Gambir. Ah, Marice Van Gambir. Libanon ada yang Marice juga ya? Iya. Ada, soalnya nih. Blasteran dia dari negeri Belanda ke Libanon, jangan salah. Panggil ya. Marice, come here, yey. Gue gemeter juga nih, gue. Tenang. Nah, ini orangnya. Cakep bener. Iya. Kenapa, John? Kenapa, John? Kenapa, John? Kenapa? Kenapa, John? Kenapa? Ya Allah, Cahyono. Iya. Ini yang disebut Libanon. Libanon. Si Asmat juga bininya kayak begini, no. Si Asmat yang mana? Tetangga gue kayak begini, gak Libanon. Siapa ini, Don? It is very style, but tie, style, but tie, style. Bahasa Libanon tuh, bahasa Libanon. Oh, gitu ya? Orangnya ini, ha? Oh, iya. Orang Libanon kalau ngomong kayak ayam kalkun, ya. Soalnya, Bung, sudah saya pelajari. Begitu saya bawa ke Indonesia, saya pelajari bahasa Indonesia sedikit-sedikit gitu. Jadi agak ngerti gitu deh. Kagok dia kalau ngomong. Iya, iya. Sampah, Nana? Sampah? Sialan, gue disebut sampah, no? Enggak, maksudnya itu siapa punya nama? Oh, begitu. Kalau lagi belajar mah begitu ya? Iya. Oh, saya sampah pengki ya? Sia, bener. Kok sampah pengki? Nama saya Jojon. Oh, iya. Ayo tanya sampah. Iya. Saya Jojon. Jojon. Marice, his name Jojon. Jojon. Jojon, ya? Kayak anjing, ya? Kayak anjing. anjing suaranya. Oh. Tenang, Libanon. Libanon. Hebat nih. Jojo? Ya, saya Jojo. Doyan pekedel? Jojo doyan bergedel. Oh, saya seneng saya singkong gitu. Tapi gak makan singkong. Dia bilang aja begitu. Bergedel? Doyan? Jangan-jangan bergedel. Ah, merica ditumbuk dikasih garam abis sama saya ya. Iya, bener. Itu perempuan udah ditumbuk, ngawur aja lo. Ya, jangan-jangan udah kayak perkedel begitu. Dari doyan ya? Ah, doyan. Ini mau jodoh apa soal makanan yang lebih mudah? Tenang juga. Tempe doyan? Hah? Tempe? Hah? Tempe doyan. Ini kapan soal jodohnya ini? Tenang, jadi, makan aja. Jadi semua makanan doyan ya? Doyan. Nah, kalau gitu Jojo lapar ya? Nah, tenang aja. Dia nanya makanan, taunya semua doyan, saya lapar ya. Ajak kamu Libanon. Pernah ke Libanon? Aha, belum. Wah, Libanon jauh. Jauh Libanon. Iya, saya gak jauh-jauh. Tebet, suka saya main. Siapa ngebet? Di Tebet. Oh. Daerah Tebet. Oh. Naik pesawat? Ya, No, naik pesawat. Naik apa? Oplet. Libanon kayak begini gua enggak sanggup loh. Tenang aja. Bagaimana, Om? Bagaimana? Bagus. Nah, jadi dia itu mengetes dulu. Mengetes dulu sama orang sama Jojon ini, nama Jojon kan? Sudah tes dulu. Oh, gitu ya kalau orang asing itu begitu caranya. Iya. Bagus, tenang aja. Bagaimana, Pak? Sekarang bagaimana? Pokoknya saya terima deh Om Joni. Terima? Terima jadi. Iya. Ya, oke, nanti sudah bikin kontrak. Langsung saya jodohkan ya. Sekarang bikin kontrak aja, Om. Bikin kontrak dulu. Ya. Om mau bikin kontrak dulu saya. Iya. Saya mau ke kantor dulu ya. Iya. Silakan. Marisa, visi dari Estau mesti tenda setiap tu pakai kokas sesuai. Oh, I have not. Oke. Gue sih bisa ambeien ngomong begini nih. John, bahasa Libanon ada pakai kok segala ya. Gak tau. Tenang John, yurah aja deh tenang ya. Gak ngomong. Gak ngomong. Manis juga loh John. Marin Ce. Ce. Tenang aja. Ini biasa main sama binatang kali. aja. Ce sudah lama di sini. Oh, sebentar. Sebentar saja. Oh, kira-kira makan waktu kurang lebih waktu makan. Ini apa yang diomongnya? Yuk ngomongnya kok begitu ya? Tidak, maksud saya Marice sudah lama di Jakarta. Oh! Sembar amat ya. Kok ketawanya kayak kuntilanak? Gue curiga nih gue. Tenang aja John. Marice, ya? Sudah lama di Jakarta. Oh, Jakarta Fair? No, Jakarta Fair. Di Jakarta sudah lama? Sudah. Baru 2 jam. John, gua jadi curiga. Ntar gua kan dulu pernah ke Libanon, John. Tenang aja lu. Gua testing dulu. Gak ada yang bahasanya kayak begini. Tenang aja. Marinco? Ya. Sudah dari Libanon betul? Wow, Libanon. Libanon. Di Libanon itu ada apanya saja? Wah, Libanon jauh naik pesawat di atas, loh. Kalau naik pesawat di bawah itu namanya bemo, yo. Tenang, John. Aku kan bisa bahasa Libanon. Nako resikoba loratiku wacoko maranaro. Soma korokoto soto maduro, yo. Neng, awal ni spot dead nih, awat ini kedapat nih. Itu artinya apa? Artinya apa itu? Libanon tidak bisa diulang, eh? Oh, begitu. Situ dari mana? Libanon. Nggak, saya tuh tanya, situ dari mana sih? Libanon. Nggak, sanggup, terusin aja, nak. Tenang aja. Situ dari mana sih? Libanon. Dari mana? Libanon. Kamu tuh dari mana? Rangkas Bitung. Nah, lo, John. Rangkas Bitung. Jidat. Sebel gue. Dari Libanon atau Rangkas Bitung? Libanon. Mana tuh si ini? Mana? Namamu siapa sebenarnya? Siapa namamu? Maria. Rangkas Bitung gak ada Maria? Enggak. Maria. Namamu siapa? Maria. Namamu terus siapa? Tini. Kok namanya Tini gitu? Marico van Gambir Maria. Maria, Libanon, Rangkas Bitung. Panggil mana sih? Om, sorry tadi. Mana Joni? Oh, Maria ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Belum pernah dipelintir ya. Loh, ini enggak urusannya kenapa? Kenapa dulu? Kenapa Libanon sampai rangkas Bitung? Eh, lu ngaku ya? Iya, kalau enggak digentak. Enggak dapat duit lu kalau gitu. Wow, ngaku Libanon aja. Apaan? Lihatnya tuh tangannya gede-gede. Ayo, 500 juta? Perlu? Enggak. Hah? Enggak, Pak. Sapi, bener. Maafin saya, Pak. Maaf, maaf, maaf, maaf. Benar dari Libanon. Libanon batukmu, ya. Libanon, Libanon. Tak tunjuk Libanon. Eh, John, sekarang memang itu jodoh. Makanya saya di sini gak percaya. Nah. Antara kamu, ini juga, dia juga. Saya tuh gak percaya sama jodoh-jodoh macam begitu. Tapi karena jodoh, yuk ambil istri aja sama Tini. Macam apa lagi begitu? Jodoh, jodoh. Jangan ngomong, ntar gue soek, ntar ya. Begini, Pak Jojon, Pak Cayono, saya minta maaf berhubung saya tuh nganggur. Jadi saya pusing. Pikiran pusing saya. Ya, jangan ngaku Libanon begitu, kasihan Jojon dong. Ngomong yang enak, kalau mau kerja, cari kerjaan yang enak. Gak ada kerjaan, bantu kawan yang bagaimana ke caranya. Jangan nipu Libanon lah, itulah rangkas Bitung no, lihat no. Gua jadi curiga. Minta maaf saya deh. Ada Libanon orangnya angus begitu. Minta maaf deh, Pak. Minta Pak Jojon, maaf. Maaf, maaf deh, Pak Cayono. Maafin dah, ya, maafin orang dah. Saya diajak. Deh sekarang pulang ke Libanon. Nih ongkos nih. Berapa duit? Berapa ongkosnya? 10.000 cukup. Mana cukup? Rangkas Bitung 10.000 naik itu kereta api di atas tuh. Iya iya. Terusan Merak. Ongkosnya mau nggak nih? Mau mau. Sini. Ada kembalinya nggak? Ya. Mana yang? Iya ada kembalinya nggak? Ada. Ada ya. ada. Ya itu aja kembaliannya dulu pakai. Kamu aja nggak? Kasih dong. Nah sekarang you harus insap Joni. Ya ya. Tidak boleh menipu. Ya. Carilah kerjaan yang halal. Iya, Pak. Carilah makananmu dengan yang halal. Ya, supaya diridai oleh Tuhan. Jangan ya, suka menipu. Nipu ya, lo. Nipu lo. Badung lo. Badung lo. Sama me lo. Sama lo ke sana gue. Deh, sekarang karena saya juga teman sama Kak Joni, sama Jojon, Tini juga gitu. Sekarang Tini gue cariin jodoh deh. Iya. Sama si Sunan kan bisa. Ya, Jono enak bener ngasih tahu sama gue, John di sana ada gini. Cewek hebat-hebat. Libanon. Gue pengen keren, pinjam sepatu temen gue. Peleceh tuh belakang gue sekarang. Kekecilan, John. Iya, gue paksain. Mas Jojon. Ah, tak usah ya. Sekarang yang penting, suasanakan masih tahun baru. Yeah. Kita makan bersama, bergembira bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, kita berpisah sampai di sini dulu. Lain kali, kita akan sambung dengan cerita yang lain. Jayakarta Group mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa.